تفضل استاذ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب في كلمة الطيب من الكلم الطيب: ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه مثل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا أو قد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا معه فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا وقد سقط من عينيه فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه فامتلأ قلبه من هيبته ودلت عنقه له واستحيا من ربه تعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه. وبين صلاتيهما كما قال حسان ابن عطية: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة وإن ما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح شأننا كلنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال الإمام العلامة محمد بن بكر المعروف بن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، berkata Imam Muhammad bin Mubakar yang dikenal dengan nama Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Wabil al-Sayyib: wa mathalu man yaltafitu fi salati, ketika menjelaskan tentang larangan menoleh dalam salat. Pada kesempatan lampau kita telah menyebutkan bahwasanya al-iltifatu fi salah, menoleh dalam salat itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah menoleh dengan fisiknya, badannya, wajahnya. Yang kedua dengan hatinya. Kedua-duanya terlarang. Ya. Maka Imam Qayyim sekarang memberikan kepada kita permisalan. Perumpamaan orang-orang yang menoleh dalam sholatnya dengan penglihatannya atau dengan hatinya, dua-dua. Matsalu rajulin qad istada'ahu sultan, bagaikan perumpamaan seseorang yang dia dipanggil oleh penguasa, raja. Fa'uqafahu baina yadai, orang tersebut dihadapkan di depan sang raja. Wa'aqbala yunadihi wa yukhatibuhu, raja mengajaknya untuk berbicara. Raja menyuruhnya, memanggilnya, mengajaknya untuk bicara. Wahuwa fi khilali dhalika yaltafitu anis sultani yaminan wa shimala, namun kala itu dia tak peduli dengan panggilan raja, dia malah menoleh ke kanan maupun ke kiri. Ya, dia tidak fokus dengan panggilan sang raja. Raja memanggilnya, raja mengajaknya berbicara, tapi dia tidak fokus, dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Karena qalbahu laysa hadiran ma'ahu, karena kala itu hatinya tidak bersamanya. Ya, hanya dengan jasadnya saja di hadapan raja, tapi hatinya tak bersamanya. Fama dhannu hadzal rajul an yaf'ala bihi sultan, kira-kira apa yang akan dilakukan raja kepada orang yang seperti ini? Afalaysa aqall maratibi fi haqqihi an yansarifa min bayni yadayhi manqutan, bukankah yang paling minim terjadi dengan orang ini, dia ketika meninggalkan raja, raja akan membencinya. mubadan waqad saqata min ainihi. Pasti orang ini akan dijauhkan raja karena sudah jatuh dirinya dari kedua mata raja. Pasti raja akan sakit hati. Raja tak akan pernah lagi memanggilnya. Itu yang paling minim. Ya, pasti raja akan menjauh daripadanya. Dan mungkin saja raja akan menghukumnya, mungkin saja raja akan memancungnya karena tak tahu menghormati seorang pemimpin. Ya, pemimpin berhadapan dengannya, menyuruhnya, mengajaknya berbicara, dia cuek. Perumpamaan kita sekarang, seseorang yang kau ajak bicara. Ya, tapi dia tak menoleh pandangan matanya kepadamu. Sibuk dia dengan handphonenya. Kau berbicara, dia sibuk dengan handphonenya. Sibuk dengan gamenya. Sibuk dengan medsosnya. Kebanyakan orang tua sekarang marah kepada anaknya, karena anaknya tak fokus. Anaknya disuruh tak konsen. Anaknya disuruh ya, tapi tidak konsentrasi, tidak fokus. Seolah-olah tak mendengar. Apapun kata orang tuanya, iami, iabi. Tapi entah apa yang diiyakan. Hatinya entah di mana. Ya. Tentu orang tua akan sakit hati, orang tua akan marah. Ya, minimal orang tua akan ambil handphonenya. Ya. Demikian juga lah dengan kita sedang sholat. Fahadhal musalli la yastawi wal hadirul qalbi. Orang yang semacam ini tak akan mungkin dapat disamakan dengan orang yang sholat dan dia fokus dalam sholatnya. Hadir hatinya. Al-muqbilu ala Allahi fi salatihi. Orang tersebut benar-benar fokus, konsentrasi menghadap Allah dalam salatnya. Alladhi qad asy'ara qalbahu 'azmata man huwa waqifun baina yadayhi. Orang ini dengan hatinya merasakan dia sedang berhadapan dengan zat yang maha besar yang ada di hadapannya, yang maha agung. Famtala'a qalbuhu min haibatihi. Penuh hatinya dengan rasa ta'zim, pengagungan kepada Allah Jalla wa'ala. Wadzallat 'unuquhu lahu, dan sungguh hina dia tundukkan lehernya untuk zat tersebut. Wastahya min rabbih ta'ala an yuqbila 'ala ghairi. Dia sungguh merasa malu manakala dalam salatnya dia berpaling kepada selain Allah. Aw yaltafit 'anhu, atau meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa baina salataihima kama qala Hasan ibn 'Athiyah. Perumpamaan dua orang ini dalam salat, yang satu tidak fokus, tidak konsentrasi dengan hatinya, dengan yang satu khusyuk. Innar rajulaini, kata Hasan bin Athiyah, innar rajulaini la yakunani fi sholati al-wahidah. Kadang dua orang sama-sama salat. Wa inna bainahuma fil fadli kama bainas sama'i wal ardh. Tapi antara keduanya jika dilihat dari sisi keutamaan salat, sungguh yang satu bagaikan langit dan bumi. Yang satu di langit, yang satu di bumi jaraknya. Karena yang satu fokus, khusyuk, merasa di hadapan Allah. Dia resapi apa yang dia katakan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, khusyuk hatinya, tunduk jawarihnya, anggota tubuhnya, rukuknya terasa nikmat, sujudnya pun terasa nikmat. Dia rasakan, dia resapi. Dengan orang yang sholat, tapi hanyalah gerakan-gerakan belaka. Naam. Wa dhalika anna ahaduhuma muqbilun biqalbihi 'ala Allah 'azza wa jalla wal akharu sahin ghafilun. Fa idza aqbala al-'abdu 'ala makhluqin mithlihi wa bainahu wa bainahu hijabun lam yakun iqbalan wala taqriba. Fama dhannu bil khaliq 'azza wa jalla. وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل. Karena yang satu menghadapkan dengan sepenuh hatinya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya benar-benar ada bersamanya. Dia sadar, dia paham, dia rasakan, dia sedang berkata-kata kepada Allah, sedang meminta kepada Allah, sedang berdoa, sedang memuji Allah, sedang memuja Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmatnya memahami bacaan salat. Sebaiknya setiap mukmin, kalaupun tak pandai bahasa Arab, minimal paham apa yang dibaca ketika salat. Itu yang paling minim, supaya dia merasa ya nikmat, supaya dia merasa betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Manakala dia mengucapkan Allahu Akbar, maka dia paham maknanya Allah yang besar, maha besar dari segala sesuatu. Tak ada apapun yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Tuhan yang maha besar, lebih besar daripada keuntungan, lebih besar daripada perdagangan, lebih besar daripada dunia seisinya. Ya, maka fokuslah dia mengagungkan Tuhan yang maha besar. Ya, ketika dia i'tidal, dia mengucapkan sami Allahu liman hamidahu. Sungguh benar-benar Allah mendengar siapa yang memujinya. Rabbana walakal hamdu. Tuhan bagimu segala puji. Mil'u samawati mil'ul ard. Pujian sepenuh langit, pujian sepenuh bumi. Mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Pujian selebih daripada itu sebagaimana apa yang kau kehendaki. Ketika dia sujud, ketika dia ruku, subhana rabbiyal a'la. Maksudnya Tuhanku yang maha tinggi. Itu ketika sujud. Ketika ruku, subhana rabbiyal azim. Maksudnya Tuhanku yang maha agung. Duduk di antara sujud, rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli. Tuhan, ampuni saya. Tuhan, ampuni saya. Maka seyogianya setiap orang berusaha memahami apa yang dia baca. Ketika sholat dia sedang bermunajat, berdoa, meminta kepada Allah, memuji Allah, minta ampunan, mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Ya. Wal akharu sahin ghafil. Adapun yang lain, dia lalai. Ya, sahin, lalai, ghafil. Keadaannya dalam keadaan lengah, lalai. Ya. Perumpamaan orang yang sholat dan dia tak mengetahui apa yang dia baca. Bagikan perumpamaan seseorang yang berbicara dengan orang lain yang tak mengerti bahasanya. Subhanallah. Ya. Atau dia tak mengerti bahasa orang tersebut. Tentulah antara keduanya ya tidak akan terjalin komunikasi yang baik karena tidak bisa mereka berbahasa. Ya. Tentulah antara sang hamba yang tak paham dengan apa dibaca, tak terjalin komunikasi dengan Allah SWT. Dia tak merasa sedang memuji Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah SWT, meminta kepada Allah. Ya, itulah pentingnya memahami bacaan-bacaan sholat. Walaupun bahasa Arab payah, masuk bahasa Arab tak tahan, 3 bulan keluar, 2 bulan keluar, masuk ilmu nahu, stres, ya. Masuk ilmu sorof, saraf dia. Minimal bahasa Arab yang wajib dia baca ketika sholat dia paham. Minimal Fatihah yang merupakan rukun sholat dia paham. Manakala dia mengucapkan ihdinash shiratal mustaqim, dia tahu artinya. Tuhan tunjukilah aku jalan lurus. Ya. Maka ilmu dengan apa yang dibaca begitu kuat membantu kekhusyukan dalam sholat. فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه وبينه حجاب لم يكن إقبالا ولا تقريبا. Jikalah perumpamaan berikutnya, engkau sedang berhadapan dengan seseorang makhluk sepertimu, tapi antara engkau dan dia ada hijab, ada penghalang. Ya. لم يكن إقبالا ولا تقريبا, maka ini dianggap tidak sempurna. Engkau berhadapan dengannya, tidak pula dekat dengannya. Ya. Andai kata satu bicara di balik tiang, satu lagi di balik tiang, tak nikmat rasanya. Ya. Itu makhluk dengan makhluk. Ada hijab. Apalagi tembok tebal. Ya, apalagi kaca yang tebal. Yang satu bicara dari belakang, yang satu dari belakang sisi lainnya, komunikasinya tak lancar. Itu masih perumpamaan makhluk dengan makhluk di alam makhluk. Bagaimana dengan sang Khalik Jalla wa'ala? Ya, fama dhanna bil Khalik Azza Jalla. Bagaimana dengan Allah, pencipta alam semesta yang maha perkasa lagi maha mulia? Naam. Wa idha akbala ala al-Khaliki Azza wa Jalla wa bainahu wa bainahu hijabu syahwati wal wasawis wal nafsu masgufatun biha mala'a minha fa kaifa yakunu dhalika ikbalan faqad al-hadhu al-wasawis wal-afkaru wa dhahabat bihi kullu madhhab. Wa idza aqbala 'ala al-khaliq 'azza wa jalla, manakala seseorang menghadap dirinya kepada Allah, menghadapkan wajahnya kepada Allah, وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابُ الشَّهَوَاتِ. Tapi ada penghalang hijab. Hijab itu adalah syahwat wal-wasawis. Segala macam syahwatnya yang dia gandrungi, yang dia cintai, yang dia senangi, daripada harta dunia dan gemerlapnya, tahta, wanita, dan semacamnya, wal-wasawis, dan berbagai macam bentuk gangguan berupa bisikan-bisikan dalam hatinya ketika sholat, bisikannya, ingat ini, ingat itu, ingat sawahmu, ingat ladangmu, ingat rukumu, ingat mobilmu, ingat semuanya, ingat handphonemu, ya, apa yang kau kerjakan selepas ini, bagaimana nanti pelangganmu, apakah dia akan lari, kau tinggalkan dia sholat, ini namanya lawasawis, bagaimana sendalmu, kira-kira aman enggak, kau tinggal di luar, bagaimana mobilmu, tergores enggak, bagaimana, bisikan-bisikan. Ketika orang sholat, banyak sekali bisikan yang datang ketika orang sedang sholat. Ya, bahkan orang-orang, ya, bagaimana dia lupa di luar sholat. Tapi ketika sholat dia ingat, oh ternyata kunci saya letakkan tadi, saya letakkan di bawah, ya, meja. Ingat ketika sholat. Ya, ini adalah semuanya hijab. Yang menghalangi tadi dan Allah, ada namanya hijabul syahwat, ada namanya al-wasawis. Wan-nafsu mashghufatun biha, dan dirinya begitu gandrung, begitu senang dengan apa yang dia pikirkan tersebut. Mala'a minha, dia penuhi hatinya dengan segala macam pemikiran tentang syahwatnya, keinginannya. Fa kaifa yakunu dhalika iqbalan, bagaimana itu dianggap dia sedang menghadap Allah? Waqad alhathul wasawis wal afkar, padahal segala macam bisikan-bisikan, segala macam pemikiran dalam sholat telah membuat dia lalai. Wa dhahabat bihi kullu madhhab, membawanya ke mana-mana. Ini adalah merupakan realita dan fakta yang kita alami. Kapan kita mengalami tak khusyuk itu? Jawabannya ketika sedang bercabang-cabang hati kita. Pertanyaannya bercabang-cabang ke mana? Jawabannya bercabang-cabang memikirkan dunia. Pasti tak khusyuk. Ya, subhanallah. Karena banyaknya kesibukan di siang hari, banyak pemikiran kesana kemari. Tapi beda rasanya ketika kita sedang melaksanakan sholat malam. Ya, apalagi sudah dibiasakan. Ya. Karena itulah Allah menyebutkan sholat malam itu spesial. Ya, asyaddu wat'an wa aqwam qila. Dia lebih dahsyat hati itu sesuai dengan apa yang diucapkan, dia rasakan. Ya, inna nasyiatal laili hi ashaddu wat'an. Di siang hari, innalaka fin nahari sabhan tawila. Di siang hari banyak yang dipikirkan, habis ini kemari, habis itu ke sana. Banyak sekali pemikiran. Apalagi dibantu dengan kita datang tergesa-gesa ke masjid. Ya, dibantu lagi dengan terlambat sholat di masjid. Ya, berlari ke masjid. Segudang tugas menunggu setelah sholat. Ini semua membuat sholat tak khusyuk. Jujur kadang-kadang manakala tak ada segala macam bentuk iming-iming dunia, bahkan tak ada uang di kantong, kadang-kadang lebih khusyuk sholatnya. Karena dia berputus asa daripada dunia. Membuat usaha ini tak ada uang, tak ada modal. Mau beli ini tak ada uang, tak ada modal. Ya, kadang-kadang lebih terasa khusyuk, lebih terasa nikmat dibandingkan uang penuh di kantong, ATM penuh, bingung kemana mau dibuangkan nih. Itu semuanya adalah merupakan halangan-halangan khusyuk dalam sholat. Ya, bagaimana jadi Ustaz, kucampakkan semua ATM itu? Jangan. Itu kebutuh dengannya. Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitabnya yang diringkas oleh Ibnu Qudamah, Mukhtasar Minhajul Qasidin, memberikan perumpamaan orang sedang sholat itu, ya, gangguan dalam sholat bagaikan perumpamaan seorang penyair yang dia sedang menulis syair-syairnya di bawah sebatang pohon yang rindang. Mulai dia menulis syair, berdatangan burung-burung mengganggunya. Ya, dia terganggu, dia halau burung itu. Ya, baru sebentar dia menulis dua bait syair, datang lagi burung-burung mengganggunya. Ya, begitulah seterusnya. Akhirnya dia kesal, dia tebang batang burung itu, dia tebang batang pohon kayu itu. Ya. Supaya burung-burung tak datang. Menebang batang kayu itu sama dengan membuang dunia. Bagaimana kau buang dunia, mau sebentar kau masih di dunia? Tak mungkin. Ya. Ibarat membuang dunia dari hati kita mustahil. Karena kita butuh kepada dunia. Karena kita masih hidup di dunia. Kita butuh untuk membeli bahan bakar untuk datang kemari. Ya, Pertalit, apalagi yang Pertamak. Ya, subhanallah. Mana mau hilangkan pemikiran tentang dunia? Di rumah kita ada anak, di rumah ada istri. Ya. Dan berbagai macam tanggung jawab lainnya. Maka mustahil. Orang itu mustahil untuk menebang batang kayu dunia dari dalam dirinya. Mustahil. Ya. Paling tidak dia potong sedikit-sedikit ranting-ranting yang banyak tersebut supaya berkurang burung hinggap padanya. Semakin banyak cabang-cabang dunia, biasanya semakin banyak pikiran kita. Biasanya demikian. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati, dan Ibnu Jauzi dalam kitabnya ini menyebutkan yang diringkas oleh Ibnu Qudamah, orang yang paling beruntung adalah orang yang punya banyak orang-orang yang terpercaya, yang amanah, yang dapat mengerjakan semua tugas-tugasnya sehingga dia bisa kerja yang lebih penting daripada itu. Ya, dia bisa lebih penting daripada itu untuk mengingat negeri akhirat. Ya. Dia punya banyak usaha dan setiap usaha itu ada orang-orang yang bekerja menggantikan dirinya dan orang itu semua amanah sehingga dia bisa fokus dalam beribadah kepada Tuhannya, memikirkan kebesaran Tuhannya, mempelajari perkataan Tuhannya, fokus untuk mendakwahkan perkataan Tuhannya. Karena ada yang menghandle. Ini keberuntungan besar. Karena manakala seseorang sibuk mengurus ini semua akan lalai daripada tujuan-tujuan besar. Kadang-kadang ustaz dituntut dia untuk bekerja. Dia punya anak, dia punya istri, dia punya istri-istri, dia punya anak-anak. Ya. Manakala dia sibuk bekerja, lalai tugasnya akan tinggal. Mempelajari agama, qala Allah, qala Rasul, menyampaikan dakwah. Dilema. Ya. Mungkin dia berhasil dalam bab dunianya. Dia benar-benar ya bekerja bersungguh-sungguh ke sana kemari pergi untuk berusaha mendatangkan segala macam bentuk keuntungan dunia. Tapi biasanya kalau andai kata dia sibuk dengan dunia ini akan tertinggal ilmunya. Dan jarang lagi dia buka kitab karena sibuk sabar ke sana kemari dalam rangka mencari partner bisnis, mencari barang-barang yang mau dijual untuk menjual barang. Kesana kemari, tak sempat lagi murojaah. Lambat laun ilmu nahunya pun hilang, musarabnya pun lepas. Lambat laun usul fikirnya pun lenyap, dan seterusnya. Kau lihat dia berhasil, apalagi dilihatnya kayaknya paling mantap, kubukalah travel nih. Travel jadi benar, dan dia jadi orang kaya. Harta kaya, dunia ya, ilmu lupa, mana kau pilih? Subhanallah, ini resiko. Ya. Kadang-kadang dia fokus dengan ilmunya sehingga berkurang waktunya untuk mencari dunia. Sempit pula dunianya. Subhanallah. Kesian. Ya. Dilema. Ya. Tetapi orang-orang yang Allah beri taufik, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, dia dapat menggabungkan segala macam kepentingan-kepentingan dunianya dan akhiratnya. Inilah orang yang Allah beri taufik. Subhanallah. Dia dapat bekerja, dia dapat mengatur pekerjaannya, dia dapat mencari orang-orang yang dapat menghandle pekerjaannya, dan dia tetap dalam yang lebih penting daripada itu. Ilmu agama yang dia pelajari, yang dia sebarkan, dia dakwahi. Maka kesian kawan-kawan yang sudah mengecap ilmu syar'i, belajar bertahun-tahun di kota Nabi, belajar di kota Mekah, pulang ke negerinya, sibuk dengan partai, ya, sibuk dengan merekrut manusia, mengumpulkan suara manusia, dipilih menjadi anggota dewan, dipilih menjadi pejabat, gubernur, menjadi bupati dan semacamnya, tak ada lagi kesempatan membuka buku. Wallahi, mulailah sedikit demi sedikit luntur apa yang dipelajari, ya, mulailah sedikit demi sedikit hilang dan seterusnya. Padahal pekerjaan yang dia buat banyak orang bisa buat, tapi yang namanya ilmu syar'i itu setengah mati orang belajar sejak kecil. Sejak kecil dia belajar ilmu agama. Subhanallah. Lantas ketika sudah selesai kuliah, S1, S2, S3, tamat, doktor, profesor, ditinggalkan ini semua, sibuk dengan dunia. Sementara apa yang dilakukan bisa dilakukan oleh orang lain? Kasihan. Jumpa seorang teman, teman lama. Ya, teman tersebut sudah S1, 2, S2, sudah S3, profesor. Sudah profesor, doktor. Ya, lama tak jumpa. Kemudian jumpa. Apa kegiatanmu sekarang? Ini aku sibuk sekarang kemana-mana. Apa kesibukanmu? Ya, inilah untuk apa namanya? Rekrutmen untuk ya kader, pengkaderan. Pengkaderan apa? Pengkaderan partai. Karena katakan kepadanya, kenapa antum tak kembali saja ke tempat antum dulu, kampus dulu, mengajar jadi dosen, dan seterusnya. Ya, dia bilang, aku sudah terikat pula dengan kerjaan dunia ini. Apa yang antum kerjakan itu bisa dikerjakan orang yang tak perlu belajar seperti antum jauh-jauh sampai ke Saudi sana. Orang-orang yang tak belajar seperti antum bisa menghandle kerjaan antum. Tapi kerjaan antum tak bisa mereka handle. Ya. Karena hanya ingatkan saja dia. Kau setengah mati loh sejak kecil belajar agama. Bukan mudah belajar nahu itu bukan mudah. Banyak yang sudah coba gugur di medan perang. Belajar sorab, bertempur dengan sorab. Hampir sarap dia. Lantas sudah selesai semua dia dapatkan. Kaidah-kaidah agama. Ilmu-ilmu dasar. Dia tinggalkan. Gara-gara dunia rugi. Subhanallah. Ya. Karena dunia ini berapa lama masanya? Saya katakan antum tuh jadi pejabat. Paling satu periode. Paling kuat dia periode. Ya. Tapi ilmu agama tak ada masanya. Ya. Gelar seorang itu seorang da'i, da'iyah, ustadz. Itu gelar yang tidak ada pensiunnya. Gelar yang tidak ada sama sekali masa matinya. Tidak ada matinya, tidak ada off-nya. Sampai dia mati baru selesai. Tapi yang namanya jabatan. Mantan RI 1, mantan RI 2, mantan RI 3. Mantan. Tak ada ini mantan ustaz. Ya. Mana ustaz itu? Kenapa enggak ngisi lagi kajian? Udah pensiun dia. Tak ada. Subhanallah. Inilah maksudnya tentang perkara ya kesibukan-kesibukan yang buat orang lalai daripada tujuan asalnya. Harus tahu tujuan asal. Ya. Karena itulah kadang-kadang kita sayang dengan anak-anak yang cerdas-cerdas, pintar-pintar, setelah tamat dia enggak nyambung. Di pesantren semua dia pelajari, setelah tamat masuk ke umum. Padahal dia sanggup. Padahal dia condong pada tapi melihat kalau aku nanti jadi ustaz, gaji kecil. Ustaz, tak besar amplopnya. Udahlah, kayaknya aku gak usah masuk dunia inilah. Aku mau jadi yang cepat aja dapat duitnya banyak, uangnya banyak. Tinggalkannya, kesian. Ya. Allahul musta'an. Naam. Wal 'abdu idza qama fi sholati ghara syaitanu minhu. فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيته للشيطان وأشده عليه فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد أن لا يكيمه فيه بل لا يزال به يعيده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها نعم والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه hamba manakala dia berdiri mengerjakan salat syaitan begitu cemburu iri dengannya syaitan tu iri Adam disuruh menyembah Allah SWT dia takluk kepada Allah menyembah Allah taubat kembali kepada Allah ya tapi ketika iblis disuruh sujud kepada Adam dia membangkang dia iri ya kepada Adam alaihissalam. Maka dia iri kepada keturunan Adam alaihissalam. Dia mau semua keturunan Adam itu menjadi pengikutnya, menghuni neraka, memenuhi neraka. Ya, itu target setan hidupnya. Tidak ada lain kecuali bagaimana banyak orang-orang mengikuti di neraka. Untuk itulah Allah ciptakan dia, menggoda manusia. Fa innahu qad qama fi a'zami maqam. Manakala seorang salat, dia sedang berada pada tempat yang begitu agung pada keadaan yang begitu dahsyat wa aqrabihi tempat yang paling dekat yang mendekatkan dia kepada Allah ya wa aghyadhihi lisyaitan tempat yang paling membuat syaitan marah kepadanya wasyaddihi alaih, inilah merupakan tempat yang paling dahsyat bagi syaitan, yang paling dibencinya. Ya, ketika hamba sedang sholat, memperhambakan dirinya kepada Allah, dan tak ada ibadah yang lebih agung daripada ibadah sholat setelah iman kepada Allah subhanallah. Maka itulah fahuwa yahrisu wa ijtahidu kullal ijtihad an la yuqima fi. Dia berusaha semaksimal yang dia bisa, bersungguh-sungguh agar jangan sampai hamba sempurna berdiri dalam salat. Bal la yazalu ya'iduhu wa yumanni. Kadang-kadang syaitan ketika seorang sedang salat terus-menerus berusaha akan memberikan kepadanya iming-iming, janji-janji. Wa yunsihi, sehingga membuat dia lupa. Ya. Ajlibu alaihi bi khaili wa rajilihi. Dia berusaha mendatangkan segala macam baik upayanya, pasukan-pasukannya semua dia datangkan untuk mengganggu orang ini. Bagikan seseorang sedang berperang, dia kerahkan semua pasukan-pasukannya, pasukan berkudanya, pasukan pejalan kakinya, serang musuh kalian. Begitulah orang sedang sholat, syaitan akan serahkan, akan kerahkan semua bala tentaranya untuk membuat orang ini lalai dalam sholat. Ya, yuhawinu alaih sya'na salat, agar orang ini menyepelekan kedudukan salat, meremehkan salat. Ya, fayatahawan lebihnya, akhirnya orang ini pun meremehkan salat, fayatrukuh, dan akhirnya meninggalkan salat. Na'an, na'am, tafadhal. Fa'in ajiza an dhalika minhu wa'asahu al-abdu waqama fi dhalika al-maqam aqbala aduwallahi ta'ala hatta yakhtura baynahu wa bayna nafsi wa yahulu baynahu wa bayna qalbi fayudhakkiruhu fi sholati ma lam yakun yadhkuru qabla dukhulihi fiha hatta rubama kana qad nasiya shay'a wal hajata wa aisha minha fayudhakkiruhu iyyaha fi sholati liyushghila qalbahu biha wa ya'khudahu 'anillahi 'azza wa jalla fayakumu fiha bila qalbin falayanalu min ikbalillahi ta'ala wa karamatihi wa kurbihi ma yanaluhu al-mukbilu ala rabbihi azza wa jal al-hadiru biqalbihi fi solatihi fayansarifu min solatihi misluma dakhala fiha mislama dakhala fiha bi khatayahu wa dunubihi wa asqalihi lam takhiffa anhu bis-salati fa in ajaza an dhalik, jika dia tak mampu membuat orang ini meninggalkan salat, sudah dia kerahkan semuanya bagaimana orang ini meninggalkan salat, segala cara ya yang membuat orang ini lalai agar dia meninggalkan salat, ya diiming-imingi dengan acara televisi, diiming-imingi dengan acara pesta, segala sesuatu diiming-imingi dengan acara dunia, pergi bertamasya, tetap orang ini ya melakukan salat. Wasahul abdu, hamba mengingkari yakni apa yang disuruhkan syaitan kepadanya untuk meninggalkan salat. Wa qama fi dzalikal maqam, tetap orang ini berdiri pada keadaan itu untuk mengerjakan salat. Aqbala aduwallahi ta'ala, maka akan datanglah kembali musuh Allah ini syaitan. Hatta yakhthura bainahu wa baina nafsihi, syaitan ada antara dirinya, ya, antara orang yang sholat dengan dirinya, syaitan di tengah-tengahnya, mempengaruhi dia. Wa yahulu bainahu wa baina qalbi, syaitan berupaya untuk menghalangi orang ini hatinya menjadi fokus dalam sholat. Wa yudhakkiruhu fi sholati ma lam yakun yadhkur qabla dukhuli fiha, maka ketika sholat itu dia ingatkan segala sesuatu yang orang itu tak mampu mengingatnya di luar sholat. Ketika sudah sholat, seketika dia ingat segala sesuatu yang dia lupa. Ya. Hatta rubbama kana qad nasiya syai'a wal hajah, bahkan kadang-kadang dia telah lupa tentang suatu perkara. Ya, lupa terhadap satu hajat. Wa aisa minna, sudah berputus asa daripada hajat tersebut, daripada sesuatu perkara tersebut. Fayudhakiruhu iyaha fil salah, maka syaitan ingatkan kepadanya tentang apa-apa yang dia hajatkan, apa-apa yang dia sedang cari, apa yang sedang dia pikirkan, diingatkanlah dalam sholat. Ketemulah segala sesuatu dalam sholat. Kunci yang hilang ingat, uang yang terselip ingat, apa yang mau dikatakan kepada karyawannya ingat, semuanya ingat kecuali Allah yang tak ingat. Allahul musta'an. Ya, kita ketika bicara ini kita sedang berbicara dengan diri kita masing-masing. Setiap orang tahu dengan dirinya. Ya. Kadang-kadang kita mampu khusyuk, kadang-kadang kita mampu mengalirkan air dari mata tatkala salat. Ya, kadang-kadang. Kadang-kadang kita pun tak tahu salat sudah selesai. Kita hanya ingat Allahu Akbar, masuk takbiratul ihram dan assalamu alaikum warahmatullahi. Antara takbir dan salam, tah kemana kita menghilang. Allahu musta'an. Ya, semoga Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita. Ya Allah, baguskan kita dalam beribadah menyembah kepadanya. Kita ini sangat lemah, rentan. Karena itulah selalu banyak berdoa. Di antara doa yang Nabi selalu ucapkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Doa yang begitu manjurnya, yang begitu dahsyatnya menunjukkan kefakiran hamba. Allahumma a'inni, Tuhan bantu saya, ala dzikrika, untuk selalu berzikir mengingat-Mu. Wa syukrika, untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuhan tolong saya untuk bagus dalam beribadah kepada-Mu. Kita lemah. Ya. Kadang-kadang kita menyesal setelah sholat. Kenapa? Karena tak tahu apa yang kita baca. Ketika itu keluarlah ucapan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Entah kemana pikiranku ketika sholat. Tak sadar. Ya, tapi Tuhan kita Rabbun Karim, Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Baik, yang Maha Mulia, mudah maafkan kesalahan kita. Hendaklah kita terus berusaha berjuang mencapai kekhusyukan. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah menghibur kita. Orang yang bersungguh-sungguh jahadu fina untuk menerapkan agama kami, perintah kami, larangan kami, petunjuk kami akan berikan kepadanya. Lanahdiyannahum subulana. Ya, berusahalah kita untuk memperbaiki sholat kita kembali, kekhusyukan dalam sholat. Banyak-banyak kita menangis, merintih, manakala kita tak khusyuk dalam sholat. Ya. Kata beliau, yushghila qalbahu biha. Agar hati orang tersebut sibuk memikirkan sesuatu hajat, yang dia lupa apa hajat tersebut. Diingatlah dalam sholat oleh syaitan. Diingatkan syaitan dalam sholatnya. Kau tuh ini hajatmu, ini yang mau kau beli. Kenapa kau lupa? Ya, ingat dia. Ya. Wa ya'khudhu 'anillahi 'azza wa jalla, syaitan berusaha memalingkan dia daripada Allah. Fa yaqumu fiha bila qalbin, agar orang sholat tanpa dengan kekhusyukan hati. Sholat tanpa hati. Bila qalbin, tanpa hati. Artinya entah di mana. Fala yanalu min iqbalillahi ta'ala wa karamatihi wa qurbihi ma yanaluhun muqbil ala rabbi azzajalla. Tentulah orang semacam ini ketika menghadapkan diri kepada Allah tabaraka ta'ala, tidaklah akan mendapat respon daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan memuliakannya, Allah tidak mendekatkannya. Sebagaimana Allah memberikan respon, memberikan jawaban, mendekatkan dirinya kepada orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya. Maka sungguh apa dicapai Nabi begitu indahnya, kita belum bisa mencapainya secara utuh. Kadang mungkin. Ya, apa kata Nabi? Ya Bilal, arihna bis-shalah. Wahai Bilal, panggil orang. Kumandangkan azan. Arihna bis-shalah. Tenteramkan hati kita dengan sholat. Buat tenang hati kita. Hati kita lagi kusut masai. Hati kita lagi berserabut. Hati kita lagi bercabang. Kau panggil segera manusia. Kita mulai sholat. Arihna bis-salat ya Bilal. Bilal, panggil manusia. Buat kita fresh dengan sholat. Ya, itu perkataan Nabi. Perkataan kita, arihna minas sholat. Cepatlah start imam, jangan lama-lama. Arihna min salat, buat kami selesai dari salat ini. Itulah kira-kira yang kita ucapkan. Ya. Imamnya lama-lama rukuknya, lama sujudnya. Ya, lama pula dikumandangkan iqomatnya. Menggerutu hati ini. Segera berkata, arihna min salat. Cepat kumandangkan salat. banyak keperluan lagi nih. Subhanallah. Ya. Al-hadiru biqalbihi fi salati, tak sama dengan orang hatinya hadir dalam salat. Wa yansarifu min salatihi mithla ma dakhala fiha. Maka orang yang tadi yang pertama dia masuk ke dalam salat dan keluar sebagaimana dia sebelum masuk dalam salat. Tak ada sesuatu apapun yang berubah, tak ada yang dia bawa. Bi khotayahi wa dzunubihi wa athqalihi, segala macam dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesalahan-kesalahannya enggak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Beban penderitaannya tidak dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena salatnya tidak khusyuk. Lam takhiffa anhu bis-shalah. Bebannya yang berat tak menjadi ringan dengan salat. Banyak beban di dunia ini wallahi kalau tanpa Allah Subhanahu wa taala, tanpa iman kepadanya, tanpa ridha dan ketentuan takdirnya, berat menghadapi dunia ini, berat sekali. Ya, ditipu kawan bisnis, macam-macam. Disakiti oleh manusia, kadang-kadang orang terdekat menyakiti kita. Ya, kawan sendiri, kerabat sendiri, banyak penderitaan dalam dunia ini, berat. Beban dunia berat. Ya. Hanya dengan Allah Subhanahu wa taala semata ketika seorang bergantung dengannya, itulah gantungan yang kuat yang membuat menjadi ringan segala macam beban penderitaan di dunia. Subhanallah. Wallahu tabaraka taala alam. Sepadakan sampai di sini, semoga Allah berikan kita kemudahan untuk berjumpa dan melanjutkan pembahasan di kesempatan akan datang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.